ning wong liya saktenane aku ralilo mergo kepacut tresno ali tresno wing janji saiki podo ngelarani nanging ati raiso ngapusi sliramu sing tak tresnani.